يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali. Itu masih pada an-nuqtah al-khamisah. Itu poin yang kelima yang berbicara tentang keutamaan dari ittiba as-salaf, mengikuti manhaj salaf ataukah dakwah salafiyah. Kita sudah melewati dua poin yang disebutkan oleh beliau hafidhahullahu ta'ala, ataukah tiga poin. Maka yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari, itu poin yang keempat. Kata beliau hafidhahullah, al-fikaku min subulis syaitan. Yang keempat dari keutamaan fadilah mengikuti manhaj salaf, dakwah salafiyah, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, adalah kata beliau al-fikaku min subulis syaitan. Al-fikak itu lepas, selamat dari jalan-jalannya as-syaitan, selamat dari jeratan-jeratannya as-syaitan yang ingin menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus, digiring oleh syaitan untuk mengikuti jalan-jalannya. Maka dengan seseorang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan bisa meniti jalan yang lurus, jalan yang memang telah di gariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diikuti, dan juga jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga mereka meraih dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh beliau hafidhahullah ta'ala di sini, قال الإمام محمد ابن نصر المروزي في كتاب السنة. Berkata al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitabnya, itu kitab as-Sunnah, kitabnya beliau as-Sunnah, beliau berkata, قال الله عز وجل, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. Itu terdapat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, dan bahwasanya ini adalah merupakan tariq, ya sirati, yaitu jalanku, jalan yang aku lalui, jalan yang kata Allah subhanahu wa ta'ala mustaqiman, itu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka hendaknya kalian mengikuti jalan yang lurus tersebut. Itu jalan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diikuti, untuk dijalani, jalan yang sangat lurus, yang sangat gamblang, yang akan menyampaikan seorang hamba kepada keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti jalan tersebut, jalan yang lurus, Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk mengikuti selain daripada jalan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Dan janganlah kalian mengikuti as-subul, itu jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan selain sirat al-mustaqim, itu jalan yang lurus. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, sehingga kalian akan bercerai-berai, akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus tersebut. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kaum muslimin tidak mengikuti jalan selain jalan yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jalan-jalan tersebut adalah merupakan jalan yang menyimpang, jalan yang akan menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari jalan yang lurus tersebut. Sehingga ketika seorang hamba mengikuti jalan-jalan tadi, itu jalannya syaitan, maka bukannya dia, ataukah bukannya jalan tersebut menyampaikan hamba tadi kepada keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, justru mengantarkan kepada kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, setelah membawakan ayat tadi, kata beliau rahimahullah, فَأَخْبَرَنَا اللَّهُ أَنَّ طَرِيقَهُ وَاحِدٌ مُسْتَقِيمٌ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita, anna tariqahu wahidun mustaqimun, bahwasanya jalannya, itu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wahidun mustaqimun, itu cuma satu, itu jalan yang lurus, itu jalan yang lurus yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diikuti. Jalan yang sangat lurus, siratal mustaqim, jalannya para nabi, jalannya para syuhada wa salihin. Mereka telah meniti jalan tersebut sehingga mereka sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meraih ampunan dan juga jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna subula katsiratun. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan pada ayat tersebut bahwasanya as-subul, itu jalan-jalan selain daripada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, itu sangat banyak. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melarang dengan kalimat as-subul. Jamak dari sabilun, mufradnya adalah sabilun, jamaknya adalah subul. Itu janganlah kalian mengikuti as-subul, itu jalan-jalan yang banyak tersebut, itu jalan-jalan yang menyimpang ke kanan dan juga ke kiri, bukan jalan yang lurus yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk mengikutinya. Allah memberitakan yang demikian, bahwasanya jalan selain dari jalannya adalah sangat banyak. Di mana jalan-jalan yang sangat banyak tersebut dikatakan oleh beliau rahimahullah, tasuddu manittaba'aha an tariqihi al-mustaqim. Itu jalan-jalan yang sangat banyak yang akan yasuddu atau tasuddu, yaitu akan menghalangi, akan memberikan rintangan kepada manittaba'aha, orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, an tariqihi al-mustaqim. Yaitu akan menghalangi bagi orang-orang yang mengikuti jalan tersebut, itu jalannya syaitin, itu as-subul tersebut, dihalangi oleh syaitan karena mengikuti jalan tersebut, antariqihi al-mustaqim, dari mengikuti jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diikuti. Ini ketika seorang hamba justru malah memilih jalan-jalan yang sangat banyak tersebut dan meninggalkan jalan yang lurus. Sehingga ketika dirinya mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut, maka setan-setan yang ada di jalan tersebut akan menghalangi hamba tadi dari mengikuti as-siratal mustaqim, itu jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, ثُمَّ بَيَّنَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِسُنَّتِهِ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita juga tentang jalan-jalan tersebut dan juga jalan yang lurus Dijelaskan oleh Nabi SAW bisunnatihi, itu dengan sunnahnya, itu dengan sabda beliau SAW, yaitu beliau menjelaskan jalan yang lurus dan juga jalan-jalan yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari jalan yang lurus tersebut. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ثُمَّ أَسْنَدَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi, kata beliau, kata Asyikh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari rahimahullah, hafizahullah, أَسْنَدَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ مَسْعُودٍ. Beliau menyebutkan, itu sanad dari hadis Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga selainnya. Dan hadis itu adalah merupakan hadis yang sahih, kata Asyikh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari. Artinya, beliau menyingkat sanad yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi dalam kitabnya tadi, dalam kitabnya As-Sunnah, di mana beliau menyebutkan secara lengkap sanad dari hadis yang dibawakan oleh beliau, namun tidak disebutkan oleh Asyikh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari untuk meningkatnya. Langsung kepada matannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, membawakan hadis, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta lana, itu membuat garis. Membuat garis yang diperlihatkan kepada kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hada sabilullah, ini adalah merupakan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi menggaris garis yang lurus, kemudian beliau menyatakan hada sabilullah, ini adalah merupakan jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris kembali khututan, itu garis-garis yang ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan garis tersebut. Digaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam garis-garis yang banyak yang berposisi di sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari jalan yang digaris oleh Rasul tersebut tadi. Garis yang lurus kemudian dikasih garis-garis di sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Summa qala. Kemudian Nabi SAW bersabda setelah membuat garis-garis tadi yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri dari garis yang lurus, beliau menyatakan hadihi subulun, ini adalah merupakan jalan-jalan, itu jalan-jalan yang lain selain jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jalan-jalan yang sangat banyak digaris oleh Rasulullah SAW, sehingga beliau menyatakan hadihi subulun, ini adalah merupakan jalan-jalan yang lain selain dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyatakan, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di mana di atas masing-masing jalan tersebut ada syaitan yang yad'u ilaih, yang mengajak untuk mengikuti jalan-jalan tadi. Bayangkan jalan yang lurus itu cuma satu, sementara jalan-jalan kesesatan ini sangat banyak. Di mana di masing-masing pada jalan kesesatan tersebut, ini ada syaitan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Ada yang digoda oleh syaitan dengan berbagai macam bentuk subuhat-subuhat dan juga syahwat. Diajak untuk mencuri. Diajak untuk memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat. Diajak untuk melakukan maksiat kepada Allah, kesirikan, kekufuran, dan juga yang lainnya. Ini jalan-jalan yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Masing-masing di atas jalan tersebut, ada syaitan yang mengajak untuk mengikuti jalan tersebut. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW setelah bersabda demikian, beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-An'am, ayat yang ke-153 tadi. Itu yang sudah dibacakan. Nabi SAW membaca, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, dan bahwasanya ini adalah merupakan jalanku yang lurus, فَاتَّبِعُوهُ, maka hendaknya kalian mengikuti jalan tersebut. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan ini, itu jalan-jalan selain dari jalan yang lurus, itu jalan-jalan yang ada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri, garis yang digaris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafarraqu bikum an sabilihi, yang dengan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dicerai-beraikan an sabilihi, dari jalan yang lurus tersebut, dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah untuk diikuti, ternyata adalah jalan yang satu tersebut yang lurus. Kemudian jalan yang as-subul tadi yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian mengikuti as-subul, adalah jalan-jalan yang digaris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kanan dan juga sebelah kiri, yang di atas masing-masing di jalan tersebut ada syaitan yang mengajak untuk mengikuti jalan tersebut. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, "Tsumma dzakara ba'dha turuqil haditsi." Kemudian Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah, beliau menyebutkan turuqil hadits, itu jalan-jalan periwayatan hadis tadi. Itu selain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi setelah menyebutkan sanad-sanad sebelumnya, beliau juga menyebutkan tariq, yaitu jalan-jalan periwayatan yang lain. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan. Kemudian Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah, beliau melanjutkan ucapannya. Telah menyebutkan jalan-jalan periwayatan yang lain, kata beliau rahimahullah, "Fahaddarana Allahu tsumma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-muhdatsati wal ahwa'a as-sadata an ittiba'i amrillah wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau rahimahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita, memberikan tahdhiran kepada kita, tahdhir yang sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Summa rasuluhu, kemudian rasulnya juga melakukan hal tersebut, mentahdhir kita, mengingatkan kita dari al-muhdatsat, itu dari perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam agama ini. Wal ahwa'a, dan juga dari hawa nafsu, hawa nafsu. As-sadata 'an ittiba'i amrillah, itu hawa nafsu, hawa nafsu yang menghalangi untuk mengikuti perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus, sehingga hawa nafsu dan juga al-muhdatsat, ketika perkara tersebut adalah merupakan penghalang yang bisa menghalangi untuk mengikuti jalannya Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus tersebut, maka Nabi SAW mengingatkannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya sudah mengingatkannya untuk tidak mengikuti jalan-jalan tersebut. Itu jalan-jalan yang penuh dengan kebid'ahan-kebid'ahan, yang berisi tentang hawa nafsu, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Maka janganlah kalian mengikuti jalan-jalan ini, itu jalan-jalan yang banyak yang akan menyimpangkan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hadhihi subulun 'ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih." Di atas masing-masing jalan tersebut ada syaitan yang menyeru, yang mengajak untuk mengikuti jalan tersebut. Kita diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak mengikuti. Kenapa? Karena yang menyeru untuk mengikuti jalan-jalan tersebut ternyata adalah syaitan, yang mengajarkan untuk mengamalkan perkara al-muhdatsat, itu perkara-perkara yang baru, dan juga untuk mengikuti hawa nafsu, sehingga hamba tersebut ini lupa dan meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalan yang lurus. Wa sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang bisa menghalangi untuk mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih ucapan beliau, atau selesai, fahadal hadithu zahirun fi anna man iltazama bimanhajin nubuwah amina minal wuku'i fi siraki subulis syaitan wa turuki hiwayatihi wa man hada an sabilil mu'minin waqa'a fi habailis syaitan wal'iyadu billah. Kata beliau hafizahullah, fahadhal hadithu, maka hadis ini itu hadis yang disebut oleh al-imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dari hadis Abdullah ibn Mas'ud riwayat Imam Ahmad. Kata beliau hadis ini adalah merupakan hadis yang zahirun, itu hadis yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang menunjukkan kata beliau fi anna man iltazama, bahwasanya siapa saja yang berpegang teguh bi manhajin nubuwah, dengan manhaj itu jalannya an-nubuwah, itu jalannya para nabi. Jalannya para nabi yang mengikuti jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka siapa saja yang berpegang teguh dengan jalannya mereka, jalannya para nabi, amina minal wuku'i fi syiraki subulis syaitan, maka dia akan aman, yaitu akan selamat untuk terjatuh fi syiraki subulis syaitan, pada jerat-jerat jalannya syaitan, selamat untuk tidak mengikuti jerat-jerat ataukah jalan-jalan yang di situ ada syaitan untuk mengajaknya. Selamat dia. Selamat. Karena yang diikuti adalah jalannya para nabi. Jalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti. Wa turukihi wa yatihi, dan juga dia akan selamat untuk tidak ikut mengikuti turukihi wa yatihi, itu jalan-jalan yang akan menyesatkannya. Wa man hada an sabilil mu'minin, dan hadis tersebut juga menunjukkan kata beliau, barang siapa hada an sabilil mu'minin, siapa saja yang menyimpang dari jalannya kaum mukminin, waqa'a fi haba'ilis syaitan, pasti dia akan terjatuh pada haba'ilis syaitan, itu jerat-jeratnya syaitan, akan masuk ke jalannya syaitan. Ini adalah merupakan penjelasan yang sangat gamblang bagi kita berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Siapa saja yang berpegang teguh dengan manhajnya para nabi, maka dia akan selamat dari mengikuti jalan-jalannya as-syaitan. Maka tentunya dakwah salafiyah, manhaj salafi, ini adalah merupakan manhaj yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa saja yang mengikuti jalan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijalani oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, maka dia akan selamat dari mengikuti jerat-jeratnya syaitan, jalan-jalannya syaitan yang akan menyimpangkan hamba tersebut dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah merupakan fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, bagi orang-orang yang mengikuti dakwah salafiyah. Dia gembira karena dia selamat dari jalan-jalannya syaitan yang mengajak untuk sesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, melanjutkan kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari setelah menukilkan ucapan dari Al-Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah, beliau di sini menyebutkan ucapan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, yaqulul Imam Ibnu Al-Qayyim fi Kitabil Fawaid. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Fawaid, Badai'ul Fawaid. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, lamma a'radan nasu an tahkimil kitabi was sunnati wal muhakamati ilaihima, ketika manusia itu a'rada, itu berpaling, ketika manusia berpaling an tahkimil kitabi was sunnati, berpaling dari bertahkim kepada Alkitab dan juga sunnah, dia tidak mau berhukum merujuk kepada Alkitab dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhakamati ilaihima, dan juga berpaling dari muhakamah ilaihima, muhakamah itu minta diadili, dihakimi oleh Alkitab dan juga as-sunnah, wa'taqadu adamal iktifai bihima, dan mereka justru itu manusia tadi, i'taqadu adamal iktifai bihima, memiliki keyakinan adamal iktifai bihima, tidak cukupnya untuk berpegang teguh dengan Alkitab dan juga as-sunnah, tidak merasa cukup untuk bertahkim dengan Alkitab dan juga as-sunnah. Wa'adalu ilal ara'i wal qiyasi, dan justru mereka adalu ilal ara'i wal qiyasi, lebih cenderung condong kepada al ara' wal qiyas, kepada pendapat-pendapat manusia, pikiran-pikiran manusia, namun berpaling dari Alkitab dan juga As-Sunnah. Condong kepada Al-Qiyas, namun berpaling dari Alkitab dan juga Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal-Istihsani, dan juga lebih condong kepada Al-Istihsan, itu anggapan-anggapan baik. Dianggap mengikuti Qiyas dan juga mengikuti pendapat-pendapat manusia, itu adalah sesuatu yang baik. Daripada bertahkim kepada Alkitab dan juga Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqwalis suyuhi, dan lebih cenderung, lebih condong untuk mengikuti aqwalis suyuh. Itu pendapat-pendapat, ucapan-ucapan dari as-suyuh, itu guru-gurunya, syekh-syekhnya. Maka kata al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika manusia kondisinya semacam ini, berpaling untuk bertahkim terhadap Alkitab dan juga as-sunnah, dan tidak meyakini, ataukah mereka justru meyakini, berpegang teguh dengan Alkitab dan juga as-sunnah, itu tidak cukup. Dan cenderung kepada pemikiran-pemikiran manusia, anggapan-anggapan yang baik, maka balasannya adalah kata beliau rahimahullah, arada lahum min dalika fasadun fi fitarihim, wa zulmatun fi qulubihim, wa kadarun fi afwahihim, wa mahkun fi uqulihim. Maka kata beliau rahimahullah, arada lahum, mereka ditimpa. Itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Berpaling dari Alkitab dan juga Sunnah, lebih memilih untuk mengikuti al-ara wal qiyas, maka mereka ditimpa oleh beliau fasadun fi fitrihim. Itu kerusakan pada fitrah-fitrah mereka. Itu fitrah mereka tidak lurus lagi. Tidak sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal fitrah yang lurus itu mengakui kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka berpaling dari bertahkim kepada Alkitab dan juga As-Sunnah, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan rusaknya fitrah-fitrah mereka. Wa dhulmatun fi qulubihim, dan juga kegelapan pada hati-hati mereka. Walaupun diberikan penjelasan-penjelasan segamblang apapun, dikarenakan fitrahnya sudah rusak dan juga hati mereka sudah gelap, maka tidak akan bisa memahami dan juga bisa menerima penjelasan-penjelasan yang gamblang tersebut. Dibawakan qala Allah wa qala Rasul wa aqwalu al ulama, tidak akan menerima. Tidak akan menerima. Kenapa? Karena fitrahnya sudah dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya sudah ditimpakan kegelapan sehingga tidak bisa untuk mencerna apa yang disampaikan, walaupun itu dari Al-Quran dan juga Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kadarun fi afwahihim, afhamihim, dan juga kotoran ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadar itu kotor, fi afhamihim, pada pemahaman-pemahaman mereka. Itu pemahaman-pemahaman mereka tidak bersih lagi, tidak jernih lagi. Itu menjadi jundel istilahnya, jendel itu. Susah untuk memahami perkara-perkara yang itu sebenarnya merupakan perkara yang sangat gamblang. Karena pemahaman mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahkun fi uqulihim, dan juga dicabutnya, dihilangkannya oleh Allah Subhanahu wa taala akal-akal mereka. Dicabut seolah-olah mereka tidak memiliki akal. Padahal dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah sangat gamblang. Penjelasan-penjelasan para ulama sangat gamblang. Namun itu adalah merupakan hukuman ketika mereka berpaling dari Al-Kitab dan juga As-Sunnah, tidak mengikuti Al-Kitab dan juga As-Sunnah, dan menganggap bahwasanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu tidak cukup. Justru mengikuti Al-Ara wal-Qiyas dan juga Al-Istihsanat. Ini akibat dari perbuatan mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ammatuhum hadhil umuru, dan perkara-perkara ini, ammatuhum hadhil umur, menjadi umum, itu merata. Wa ghalabat alaihim hatta raba alaiha as-saghiru wa harama alaiha al-kabiru falam yarauha munkaran. Kata beliau, ketika perkara-perkara tersebut sudah ammadhum, merata pada mereka semuanya, wa ghalabat alaihim, dan sudah dominan pada mereka, hatta roba alaiha as-sagiru, sehingga anak-anak yang masih kecil itu tumbuh di atas perkara-perkara tadi, berpaling dari Alkitab dan juga Sunnah, lebih cenderung kepada al-ara wal qiyas. Anak-anak yang kecil ini tumbuh besar di atas pemahaman-pemahaman yang sesat seperti itu. Wa harama 'alaiha al-kabiru, dan orang-orang yang al-kabir, yang sudah tua, yang menjadi haram, itu semakin tua di atas perkara-perkara tadi. Falam yarauha munkaron, dan mereka tidak menganggap, tidak memandang perkara-perkara yang demikian itu adalah merupakan sebuah kemungkaran. Dianggap itu sudah biasa, bukan kemungkaran lagi. Padahal itu adalah merupakan kemungkaran yang luar biasa, berpaling dari Alkitab dan juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti Alkitab dan juga sunnah, tidak mengikuti manhajnya para nabi, tidak mengikuti manhajnya sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kata beliau selanjutnya, faja'adhum daulatun ukhra, maka datanglah daulatun ukhra, datang kepada mereka daulatun ukhra, itu daulah, kerajaan yang lain, qamat fiha albid'u maqam as-sunani, yang daulah tersebut qamat tegak, fiha, di negara yang modelnya semacam itu, albid'u maqam as-sunani, itu qamat fiha, di negara tersebut qamat albid'u maqam as-sunani, tegak di situ albid'ah, berbagai macam bentuk bid'ah-bid'ah, maqam as-sunani, yaitu melawan sunnah-sunnah, melawan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tegak pula kata beliau, wan nafsu maqam al-aqli, dan tegak pula, jaya pula an-nafsu, itu hawa nafsu yang melawan al-aql, melawan akal. Wal hawa maqam ar-rusd, dan juga tegak di situ al-hawa maqam ar-rusd, yang berhadapan dengan ar-rusd, itu sikap lurus, tegak, dan juga yang lainnya. Wad-dhalalu maqam al-huda, dan tegak pula di situ ad-dhalalu, itu kesesatan yang melawan al-huda, itu petunjuk. Wal munkaru maqam al-ma'ruf, dan juga tegak al-munkar, itu kemungkaran, yang berhadapan dengan al-ma'ruf, itu perkara yang baik. Wal jahlu maqam al-ilm, dan kejahilan, itu kebodohan, melawan al-ilm, melawan ilmu. Wal riya'u maqam al-ikhlasi, dan riya' maqam al-ikhlasi, melawan al-ikhlas. Wal batilu maqam al-haqqi, dan kebatilan melawan al-haq. Wal kadhibu maqam as-sidqi, kejujuran melawan as-sidq, ya apa, al-kadhib, kedustaan melawan as-sidq, itu kejujuran. Wal mudahanatu maqam al-munasahati, dan mudahana, sikap basa-basi, maqam al-munasahah, melawan al-munasahah, berhadapan dengan al-munasahah, itu sikap menasihati. Wadzulmu maqam al-adli, dan kezaliman berhadapan dengan al-adl, keadilan. Ini yang terjadi di negara yang semacam itu. Berdiri negara yang lain, tegak negara yang lain, ternyata tegak di atas kebid'ahan, hawa nafsu, kesesatan, kemungkaran, riya, dan juga yang lainnya. Sehingga kata beliau, fasaratid daulatu wal ghalabatu lihadihil umuru. Sehingga ad-daulah, itu negara tersebut, wal ghalabah, itu kerajaan atau negara tersebut tegak, wal ghalabah, kemenangan, lihadihil umuri, dikarenakan perkara-perkara ini. Itu perkara-perkara yang ada, bid'ah-bid'ah, kemungkaran-kemungkaran, hawa nafsu, kebid'ahan-kebid'ahan, kebodohan-kebodohan, kebatilan, demikian pula al-kadib, itu kedustaan-kedustaan, itu menang, lihadihil umuri, itu lihadihil umur, karena perkara-perkara ini. Wa ahluha humul musyaru ilaihim, dan ahluha, yaitu ahluha, itu penduduk dari negeri tersebut, adalah humul musyara ilaihim, yaitu yang diisyaratkan tadi, itu pelaku kebid'ahan-kebid'ahan, hawa nafsu-hawa nafsu, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mungkar, orang-orang yang jahil, dan juga seterusnya, orang-orang yang mura'un, itu orang-orang yang riya, ahlul batil, dan juga yang lainnya. Wa kanat qabla dhalika li addadiha, dan terjadi yang seperti itu sebelumnya li addadiha. Li addadiha itu kepada daulah yang merupakan lawanannya. Sebelumnya negara sunnah, negara tauhid, negara al-haq, negara yang dibangun di atas ilmu, namun dikarenakan sudah dominan perkara-perkara yang merupakan lawanannya, yaitu hawa nafsu, kesesatan, dan juga yang lainnya, akhirnya negara itu pun tegak di atas perkara-perkara tersebut. Wa kana ahluha humul musaru ilaihim, dan ahlunya itu penduduknya adalah yang diisyaratkan. Maka ada beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fa idza ra'aita daulatan hadhihi al-umur qad aqbalat fiha wa rayatuha qad nusibat wa juyusuha qad rukibat fabatnul ardi wallahi khairun min zahiriha wa qulalul jibali khairun min as-suhuli wa mukhalatatul wuhusi aslamu min mukhalatatin nasi. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menutup ucapannya, jika engkau melihat sebuah negara, sebuah daulah, hadhil umur qad aqbalat fiha, perkara-perkara yang semacam ini sudah datang, sudah ada di negara tersebut. Itu perkara-perkara yang disebutkan tadi, bid'ah melawan sunnah, an-nafsu maqam al-aqli, wal hawa maqam ar-rusd, dan juga seterusnya. Jika engkau melihat suatu negara yang kondisinya semacam itu, warayatuha qad nusibat, dan bendera-benderanya ini sudah dipancangkan, sudah dipasang, itu kebid'ahan-kebid'ahan berkibar di situ jaya. Hawa nafsu sudah jaya, kesesatan-kesesatan sudah jaya, masing-masing memiliki bendera. Artinya jaya di situ. Wajuyusuha qad rukibat, dan jais, itu tentara-tentaranya, itu pengikut-pengikutnya sudah siap siaga. Maka kata beliau, jika suatu negara kondisinya semacam ini, kata beliau, fabatnul ardi, maka sungguh batnul ardi, itu bagian dalam bumi, bagian perut bumi, wallahi demi Allah, khairun min zahiriha, itu lebih baik daripada permukaan bumi, kata beliau. Wa qulalul jibali khairun minas suhul, dan bagian atas pegunungan, khairun minas suhuli, itu lebih baik daripada as-suhul, yaitu bagian bawah pegunungan. Artinya, ini isyarat dari beliau, uzlah, lebih baik daripada tinggal bersama manusia. Wa mukhalatatu al-wuhusi aslamu min mukhalatati an-nasi. Dan mukhalatah, yaitu bercampur baur, berinteraksi dengan al-wuhus, yaitu binatang-binatang buas, kata beliau, itu lebih selamat daripada bercampur baur dengan manusia yang modelnya semacam itu, menentang sunnah, menentang al-aql, menentang ar-rusd, menentang al-huda, menentang kema'rufan, menentang ilmu, dan juga melawan keikhlasan, dan juga seterusnya. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, sungguh bercampur baur dengan al-wuhus, itu binatang-binatang yang buas, yang liar, itu lebih selamat, kata beliau, daripada seseorang tinggal bersama manusia yang kondisinya semacam itu. Ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang menunjukkan kepada kita di depan tadi, bahwasanya seseorang ketika berpaling dari Al-Kitab dan juga As-Sunnah, padahal itu adalah merupakan jalannya Salafus Saleh, jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, itu dakwah salafiyah, ketika berpaling dari Al-Kitab dan juga As-Sunnah, dihukum, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang demikian, fasadun fi fitarihim wa dhulmatun fi qulubihim, dan juga seterusnya dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Sehingga kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita untuk bisa mengikuti jalan yang lurus ini, itu dakwah salafiyah, manhaj salaf, yang dengannya seperti yang disebutkan oleh beliau, keutamanya adalah kita selamat dari jalannya syaitan, itu dari jalan-jalannya syaitan yang mengajak kepada kesesatan-kesesatan yang luar biasa. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang lainnya, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.